Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 26 April 2019 dibacakan Ardian Syah. Pimpinan kelompok bersenjata tewas dalam kontak tembak di Aceh Timur. Melabuh Gempang lumpuh akibat longsor tutupi jalan Kubu Anak Manyak. Mahasiswa demo kantor Bupati Nagam tuntut pencabutan izin PT MMM. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim gabungan Polda Aceh dan Polres Aceh Timur kembali terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di kawasan Aceh Timur Rabu malam kemarin. Dalam baku tembak ini, seorang anggota kelompok kriminal yang diyakini sebagai pimpinan kelompok bernama Nasir Agung, 45 tahun, warga Pantai Bidari Aceh Timur, tewas setelah diterjang timah panas. Di Reskrimum Polda Aceh, Kombes Polisi Agus Sartijo mengatakan, awalnya polisi mendapat laporan masyarakat tentang keberadaan kelompok bersenjata di sebuah rumah di Dusun Senebuk Tengah, Desa Krut Lintang, Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur. Mendapat informasi ini, tim gabungan Polda Aceh dan Polres Aceh Timur melakukan upaya penangkapan terhadap kelompok tersebut. Namun dalam upaya tersebut, kelompok bersenjata ini melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke polisi. Agus Sartijo mengatakan polisi berusaha menghimbau para kelompok itu agar menyerahkan diri. Namun himbauan tersebut tidak digubris sehingga terjadi baku tembak 45 menit antara kelompok bersenjata dengan polisi. Usai kontak senjata, seorang anggota kelompok kriminal yang diyakini sebagai pimpinan mereka bernama Nasir Agung, warga Pantai Bidari Aceh Timur, meninggal dunia. Nasir mengalami luka tembak di bagian dada kiri dan meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit. Nasir Agung merupakan DPO Polres Lok Sumawe karena melarikan diri dari LP. Selain menewaskan Nasir, seorang lainnya bernama Mahdi, 34 tahun, warga desa Paya Ketapang, Sungai Raya, Aceh Timur, berhasil diringkus. Sedangkan satu orang lainnya bernama Sofian alias Apuy berhasil melarikan diri. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain 3 pucuk senjata api laras panjang, 3 magazin AK, 400 butir amunisi AK, 5 selongsong AK, 3 buah borgol, handphone, 3 tas pinggang, 1 tasbih, dan 2 lembar surat aturan tentara mujahidin. Darlun, Jalan Provinsi Lintas Melabu Aceh Barat Gempang PD tertutup longsor yang terjadi di kawasan Kubu Anak Manyak, Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat, Kamis kemarin. Akibatnya transportasi darat antar kabupaten di daerah itu lumpuh total. Dari informasi yang diperoleh, longsor yang menutupi badan jalan kawasan Desa Tungkup, Sungai Mas, Aceh Barat itu terjadi Kamis kemarin pukul 03.30 waktu Indonesia Barat setelah wilayah tersebut dilanda hujan lebat. Namun tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kecuali terdapat 3 titik badan yang tertutup longsoran batu dari pegunungan di kawasan itu. Dampak dari kejadian ini, transportasi rute Melabuh Gempang lumpuh total. Meski demikian, ada sejumlah pengendara sepeda motor yang tetap memaksakan diri melewati jalan yang tertutup longsor. Sementara mobil penumpang jenis L300 yang biasa melewati jalur Melabuh Gempang terpaksa dialihkan melalui Jalan Nasional Melabuh Banda Aceh. Camat Sungai Mas, Husin Sah, mengatakan longsor yang terjadi di Kubu Anak Manyak ini parah sehingga menyebabkan transportasi lumpuh total. Pihaknya telah melaporkan longsoran yang menutupi badan jalan rute Melabuh Gempang itu ke BPBD Aceh Barat. Sementara itu, Sekretaris BPBD Aceh Barat Darmawan mengatakan segera mengerahkan tim ke lokasi termasuk berkoordinasi dengan lembaga terkait. Darlun, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Generasi Betung Ate Banggalang atau AMGBAB melancarkan aksi demo di kantor Bupati Nagan kemarin. Aksi ini terkait penolakan kehadiran PT Mineral Emas Murni di Betung Ate Banggalang. Kelompok mahasiswa yang melakukan demo sempat terlibat adu mulut dan saling dorong dengan aparat kepolisian karena tidak diizinkan masuk ke halaman kantor bupati. Namun karena jumlah massa yang cukup banyak membuat brigade aparat kepolisian dibantu Satpol PP dan WH Nagan Raya jebol sehingga massa berhasil menerobos masuk ke halaman kantor bupati. Koordinator lapangan Basriadi dalam orasinya mengatakan pihaknya mendesak Bupati Nagan Raya M. Jamin Ilham menyurati PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar segera mencabut izin PT MM di Aceh. Selain pencabutan izin, pengunjuk rasa juga menekankan kepada pemerintah untuk tidak memberikan izin kepada perusahaan tambang lainnya beroperasi di Nagan Raya. Sementara itu, Bupati Nagan Raya M. Jamin Ilham yang menjumpai pengunjuk rasa mengatakan kebijakan yang telah dilakukan Pemkab terkait penolakan PT MM. Bahkan Bupati menyatakan telah menyurati PLT Gubernur pada 2 Oktober 2018 guna meminta pihak provinsi menyelesaikan permasalahan PT EMM. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, langkah cepat diambil pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Kamis kemarin, Nova menemui Ignatius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan pembatalan izin pertambangan PT Emas Mineral Murni yang beroperasi di Kecamatan Betung Ate Banggalang, Nagan Raya, serta Kecamatan Begasing, Celala, Aceh Tengah. Pertemuan Nova dan Jonan berlangsung di ruang kerja Menteri ESDM. Pertemuan berlangsung 20 menit. Dalam pertemuan itu, PLT Gubernur menyampaikan usulan pembatalan izin usaha tambang PT EMM. Nova mengaku Menteri ESDM mendukung upaya pemerintah dan masyarakat guna pembatalan izin usaha tambang, sebab operasi PT EMM di Aceh dapat penolakan luas dari masyarakat. Bahkan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Banda Aceh dan sejumlah tempat lain. Nova berjanji menyahuti aspirasi masyarakat Aceh tersebut dan memperjuangkan ke pemerintah pusat membatalkan izin. Perusahaan modal asing itu beroperasi di Kecamatan Betung Banggalang, Nagan Raya, Kecamatan Celala, dan Kecamatan Begasing, Aceh Tengah dengan luas areal 10.000 hektar. Kepada Menteri Jonan, PLT Gubernur menyatakan pemerintah Aceh menyesalkan diterbitkannya izin usaha pertambangan eksplorasi emas di Aceh oleh PT EMM, sebab hal tersebut tidak sesuai dengan kekhususan Aceh sebagaimana ditegaskan pasal 156 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sudarlun, Menteri Agama RI Dr. Andes H. Lukman Hakim Saifuddin melantik Dr. H. Basri Ibrahim MA sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa periode 2019-2024 Kamis kemarin. Prosesi pelantikan berlangsung di kantor Kementerian Agama RI di Jalan Lapangan Benteng Barat. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Langsa Dr. Andes H. Ibnu Sa'dan mengatakan pelantikan Rektor IAIN Langsa bersamaan dengan pelantikan sejumlah rektor perguruan tinggi keagamaan Islam negeri lainnya yang dipimpin langsung Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Prosesi pelantikan rektor ini juga dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan IAIN Langsa termasuk mantan Rektor IAIN Langsa Dr. Zulkarnaini maupun lainnya. Sementara Rektor IAIN Langsa Dr. H. Basri Ibrahim MA usai dilantik di Jakarta berharap dukungan dan masukan semua pihak untuk terus meningkatkan dan memajukan salah satu lembaga pendidikan agama Islam yang berada di ujung timur Provinsi Aceh. Darlun, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Kamis kemarin terbakar. Peristiwa ini terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran menyebabkan satu ruangan bagian sosial budaya hangus. Kepala Bapeda Nagan Raya Abdul Latif mengatakan kobaran api pertama kali diketahui sejumlah prajurit TNI yang bertugas di Makodim 0116 Nagan Raya karena letaknya bersebelahan dengan kantor Bapeda. Melihat kobaran asap di kantor Bapeda, prajurit TNI segera ke lokasi membantu memadamkan api bersama polisi dari Mapolres. Tidak lama kemudian mobil pemadam dan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi berhasil memadamkan kobaran api sehingga api tidak menjalar ke ruang lain. Abdul Latif mengatakan dampak kebakaran yang dipicu arus pendek listrik hanya menghanguskan satu ruangan yaitu bagian sosial budaya. Sejumlah dokumen juga ikut hangus namun dokumen yang terbakar di bagian sosial budaya itu hanya dokumen pendukung dan tidak ada dokumen penting. Kepala BPBD Nagan Raya Hamidi mengatakan untuk membantu pemadaman, BPBD mengerahkan 3 unit armada pemadam ke lokasi. Namun dalam misi penyelamatan, 1 unit mobil pemadam terguling akibat kecelakaan tunggal sehingga menyebabkan seorang petugas mengalami luka lecet dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda.